karena kemarin ramai banget, malah ada yang pipis di serambi sana. Mungkin kebiasaan di rumah itu nggak pipis di kamar mandi itu mungkin. Tolong yang bawa anak, niatnya baik, bawa anak bagus tidak apa-apa. Tapi jangan dibiarkan anaknya berkeliaran, dicekeli anaknya. Jadi jangan dengan alasan biar khusyuk ngajinya Ustaz. Iya, kamu yang khusyuk, teman-temannya terganggu. Jangan egois, jangan egois. Bawa anak tidak apa-apa, bagus. Tapi pegangi, anaknya dipegangi. Jangan dibiarkan kelayaban kemana-mana. Ya. Jadi yang punya anak tolong, ini buat seterusnya, bukan untuk sekarang saja. Bawa anak tidak apa-apa, tapi jangan biarkan jalan-jalan gitu, keliling-keliling, lari-lari. Pegang anaknya, dipegang, dikasih apa, biar diem gitu. Lebih baik daripada dibiarkan lari-lari ke sana kemari, mengganggu yang lainnya. Kita membahas ayat yang kelima dan kita baru sampai firman Allah, hunafa'a. Baru sampai firman Allah, hunafa'a. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a. Dan separuh dari ayat ini sebagaimana kita jelaskan dahulu sedang membahas tentang pondasi ajaran agama kita, yaitu tauhid. Ada di dalam wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa, bahwa kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Itulah pondasi agama kita yang biasa diistilahkan dengan tauhid. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala setelah selesai membahas tentang pondasi Islam, Allah mulai menjelaskan bangunan yang seharusnya kita wujudkan di atas pondasi itu. Bangunannya adalah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Yuqimus salah artinya menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah artinya mengeluarkan zakat. Masih ingat dua ibadah ini mewakili ibadah apa? Satunya hablum minallah, yang kedua hablum minannas. Kita mulai dari hablum minallah terlebih dahulu. Wa yuqimus shalah. Kenapa kok dipilih ibadah salat sebagai perwakilan dari ibadah-ibadah yang sifatnya hablum minallah? Padahal ibadah-ibadah yang sifatnya hablum minallah banyak. Kenapa dipilih salat? Para ulama menjelaskan karena salat adalah merupakan salah satu rukun Islam yang paling agung setelah syahadat. Syahadat itu tauhid. Syahadat itu tauhid. Rukun Islam yang kedua adalah menegakkan salat. Dan salat adalah merupakan ibadah amaliyah yang paling afdhal dibandingkan ibadah-ibadah amaliyah yang lainnya. Karena itulah dipilih salat. Perhatikan baik-baik ayat ini, wa yuqimus salata. Artinya apa tadi? Menegakkan, mendirikan salat. Kalau kita perhatikan baik-baik, ayat-ayat yang berisikan perintah untuk salat dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita untuk salat, rata-rata redaksinya menggunakan kata menegakkan. Wa yuqimus salata, menegakkan salat. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis salata, dan tegakkanlah salat. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Bukhari dan Muslim ketika beliau menjelaskan tentang rukun Islam, buniyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas lima perkara. Yang kedua, wa iqamis salah, menegakkan salat. Kenapa sih kok mesti pakai kata menegakkan? Apakah setiap orang yang menunaikan sholat pasti telah menegakkannya? Pasti atau belum? Belum tentu. Berarti yang diminta dari kita bukan sembarang sholat. Apa itu menegakkan sholat? Para ulama kita menjelaskan, menegakkan sholat artinya menunaikan sholat sesuai dengan aturan yang sudah digariskan oleh agama. Apa tadi? Menegakkan sholat artinya menunaikan sholat sesuai dengan aturan yang sudah digariskan oleh agama. Berarti yang namanya sholat itu gak bisa sekarepe dewek. Tidak bisa semaunya sendiri sholat itu. Karena sholat itu ibadah yang sudah dijelaskan aturannya di dalam agama kita. Oh, masa kayak gue orang bisa? Ya iyalah. Dalam pekerjaan saja duniawi ada aturan. Panjenengan bekerja ada aturannya enggak? Ada. Sekolah ada aturannya enggak? Ada. Main bola juga ada aturannya. Masa sholat enggak ada aturannya? Berarti kalau misalnya ada orang menunaikan sholat tapi tidak sesuai aturan, dia belum menegakkan sholat. Aturannya apa Ustaz? Banyak aturannya. Mulai dari waktunya sudah diatur. Mulai dari waktunya. Jadi yang namanya sholat itu raskarpe dewek. Nyong karpe sholat subuh jam 7, enggak bisa. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala subuh waktunya jam sekian. Saya senengnya salat asarnya itu nanti kalau sudah mendekati salat maghrib. Ben bisa ora bolak-balik katanya. Wudu sepisan, wudu sekali bisa buat dua salat sekalian. Enggak bisa sekarang pedek seperti itu. Enggak ada jamak menjamak salat antara asar sama maghrib itu tidak ada. Ada yang subuh juga seperti itu. Saya sholatnya bukan sholat subuh, tapi sholatnya subha. Subuh di waktu duha. Gak bisa kayak gitu. Aturannya ada. Harus mengikuti aturan waktunya. Di antara aturan juga, kata para ulama, adalah masalah tuma'ninah dalam sholat. Masalah tuma'ninah dalam sholat. Tuma'ninah gerakannya jelas, berdirinya tenang, rukuknya tenang, sujudnya tenang. Kalau tuma'ninah itu sifatnya lahiriah, gerakan yang kelihatan. Setelah tuma'ninah dibutuhkan sesuatu yang ada di dalam hati. Apa itu? Khusyuk. Apa bedanya antara tuma'ninah sama khusyuk? Kalau tuma'ninah itu lahiriahnya. Gerakannya benar, jelas, pelan, tenang. Itu namanya tuma'ninah. Kalau khusyuk itu tempatnya di dalam hati. Dan masih ada aturan-aturan yang lainnya, wajib-wajibnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya. Ini bukan sekarang waktu pembahasannya. Yang penting menegakkan sholat artinya apa tadi? Menunaikan sholat sesuai dengan aturan yang sudah digariskan oleh agama kita. Berarti sholat itu bukan cuma gerakan lahiriah. Bukan cuma sekedar mengangkat tangan, bersedekap, ruku, sujud, duduk, berdiri lagi. Bukan sekedar itu saja. Kalau misalnya sholat itu cuma gerakan lahiriah tok, tanpa ada khusyuk di dalam hati, apa bedanya sama senam kesegaran jasmani. Apa bedanya sama SKJ? Sekarang masih ada enggak SKJ? Udah enggak ada ya? Oh, biyen pas nyong SD. Ingatnya saya cuma itu SKJ, senam kesegaran jasmani. Apa bedanya kalau kayak gitu? Malah mungkin sebagai orang mengatakan lebih sehat SKJ katanya. Dan sangat disayangkan tidak sedikit di antara kaum muslimin yang sholatnya mirip SKJ. Kapan itu? Biasanya pas bulan Ramadan. Biasanya pas bulan Ramadan. Ketika sedang sholat tarawih. Ketika sholat tarawih itu biasanya terjadi kompetisi sholat tarawih. Terjadi kompetisi sholat tarawih. Siapa yang bubar duluan itulah yang paling laris dan paling diburu oleh jamaah. Sehingga malam pertama terjadi perburuan sholat paling cepat. Dari sekian masjid di kampung itu dititeni, diperhatikan. Sing bubar disit, sing ngendi. Malam pertama mungkin belum ketahuan. Malam kedua langsung jomplang itu jamaahnya. Yang juara satu, yang paling cepat, itulah yang jamaahnya paling banyak. Saya pernah terjebak. Gak tahu di sebuah kota saat saya bepergian 15 tahun yang lalu kira-kira. Sholat di belakang imam yang seperti itu cara sholatnya. Masya Allah. Setelah sholat itu keringetan. Jadi bukan tenang hatinya, tapi awalnya pada keringetan. Luar biasa cepatnya. Saya gak bisa bayangkan bagaimana kalau makmum di belakang itu mbah-mbah sing boyoken. Mbah-mbah yang sedang terkena rematik encok itu bagaimana tersiksanya itu. Kita yang muda-muda saja sampai ngos-ngosan habis sholat. Itu kan Masya Allah. Kayak maraton kita habis sholat. Jadi ibadah sholat itu bukan cuma lahiriah saja. Kalau saya katakan bukan cuma lahiriah, apakah artinya lahiriah tidak penting? Kalau saya katakan sholat itu bukan cuma lahiriah, apakah ungkapan saya ini bisa dipahami bahwa lahiriah itu tidak penting? Makanya ada tumakninah. Penting lahiriah, tapi jangan sampai berhenti di situ. Penting enggak usah kita belajar cara takbiratul ihram yang benar? Penting. Setinggi apa? Tangannya menghadap kemana? Penting enggak usah kita belajar cara bersedekap? Penting. Apakah di atas dada, apakah di atas pusar, apakah di bawah pusar, apakah di samping? Penting enggak kita belajar Ustaz bagaimana cara rukuk yang benar? Penting enggak kita cara belajar mengacungkan jari kita ketika tasyahud? Apakah jarinya digerak-gerakkan? Kalau digerak-gerakkan apakah diputer-puter kayak gini? Ataukah tidak perlu digerakkan? Penting enggak belajar itu? Penting. Duduk ketika tasyahud akhir itu yang benar kayak apa Ustaz? Apakah duduknya tawarruk atau duduknya iftirash? Penting enggak? Penting. Cara sujud yang benar itu gimana Ustaz? Ketika turun dari berdiri mau sujud, apakah lututnya dulu atau tangannya dulu? Penting enggak Ustaz? Penting. Tapi jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di situ. Dan jangan sampai kita tersibukkan dengan memperhatikan lahiriah sholat kita dari perhatian terhadap kekhusyuan sholat kita. Banyak di antara kita Masya Allah menghabiskan waktu untuk mempelajari lahiriah sholat. Bagaimana lahiriahnya persis kayak sholatnya Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Betul. Akan tetapi lihatlah sholat Nabi SAW. Apakah sholat beliau itu cuma lahiriahnya saja? atau beliau juga memperhatikan batiniahnya ketika sholat. Ketahuilah kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa khusyuk itu adalah merupakan ruh dari sholat. Nyawanya sholat itu ada di mana? Khusyuk. Sampai-sampai Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, beliau pernah mengatakan, fasalatun bila khusyu'in, sholat yang gak pakai khusyuk, sholat yang gak pakai khusyuk, wala hudurin, tanpa peresapan dengan hati, sholat yang gak pakai khusyuk, hatinya melanglang buana kemana-mana. Pernah gak seperti itu? Bukan pernah, Ustaz. Meh saben. Hampir setiap sholat. Kata beliau, sholat yang enggak pakai khusyuk dan sholat yang hati kita tidak meresapi sholat yang kita lakukan, kata beliau, kabadanin mayyitin la ruha fihi, seperti tubuh yang tidak ada nyawanya. Maaf, bangkai. Apa? Bangkai. Bangkai kan tubuh yang gak ada nyawanya kan? Benar kan? Benar. Kira-kira pantas gak? Pantas gak setiap hari kita mempersembahkan bangkai kepada Allah? Pantas gak? Gak pantas. Tidak layak. Kenapa tidak layak, Ustaz? Jelas tidak layak. Kalau kita mau ngasih orang yang kita hormati, ngirimi orang yang kita hormati, ngirimi batang ayam, gimana kira-kira? Ada menantu atau calon menantu, ngirimi calon mertuanya, dikirimi beras apa-apa-apa, kemudian dikirimi tambahi batang ayam. Kira-kira diterima enggak itu lamarannya? Padahal itu sama manusia biasa. Ini kita sama Allah Subhanahu wa taala. Yang telah memberikan kita segalanya. Kita bisa melihat karena dikasih sama Allah. Kita bisa bernafas karena dikasih izin sama Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendengar karena dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjalan karena dikasih oleh Allah. Kita bisa makan, bisa minum, bisa memiliki keturunan, bisa punya rumah, bisa punya kendaraan. Dan seluruh kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah karunia Allah yang sangat besar. Akan tetapi setiap harinya kita balas karunia itu dengan mempersembahkan bangkai kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya banyak orang yang sholat di negeri kita, tapi korupsi juga tetap jalan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang korupsi juga rajin sholat. Makanya kita bisa mendapatkan orang yang kadang-kadang rajin ke masjid. Kalau utang gak mau bayar, rajin-rajin ngutang, gak rajin bayar. Makanya kita temukan jamaah satu masjid saling iri, saling dengki, saling menjatuhkan sesama saudaranya. Padahal sama-sama jamaah masjid, sama-sama rutin ke masjid, sama-sama tidak pernah ketinggalan sholat jamaah. Akan tetapi saling membenci satu sama lainnya. Saling menjatuhkan satu sama lainnya. Saling iri dan dengki satu sama lainnya. Dan makanya kita dapatkan orang-orang yang sholat di masjid tapi pelit pol. Wis kaji mana? Kaji pelit. Ada apa dengan sholat kita, wahai jamaah sekalian kami hormati? Mana bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Dengki mungkar enggak? Mungkar. Korupsi mungkar enggak? Mungkar. Takabur mungkar enggak? Mungkar. Selingkuh mungkar enggak? Mungkar. Akan tetapi kenapa masih ada suami yang rajin sholat? Ternyata dia punya WIL. Atau sebaliknya, ada istri yang rajin sholat wanita, tapi dia punya PIL, pria idaman lain. Ada apa dengan sholat kita? Sangat mungkin sholat kita ini cuma baru sholat lahiriah, belum sholat batiniahnya. Kalau Nabi SAW sholatnya bagaimana, Ustaz? Lahir batin Nabi SAW sholatnya. Lahir batin beliau sholatnya. Dan para sahabat juga seperti itu. Saking khusyuknya, ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang dalam sebuah peperangan atau kecelakaan atau sakit, kakinya membutuhkan untuk diamputasi. Harus, kalau tidak berbahaya, bisa menular dan menjalar ke anggota tubuh yang lainnya. Satu-satunya obat bius saat itu adalah khamer. Apa khamer? Arak, minuman keras. Satu-satunya obat bius saat itu adalah khamer. Ditawarkan sama sahabat tersebut. Mau gak minum khamer? Apa? Minum khamer? Anak, saya disuruh minum khamer. Lah nanti kalau dioperasi mati, terus gimana saya menghadap kepada Allah dalam keadaan sedang mabuk? Enggak. Seteguk pun saya tidak akan minum khamr. Setetes pun saya tidak akan minum. Terus gimana ini, harus dioperasi? Sakit loh. Sebentar, saya tak sholat. Kalau saya sudah sholat, silakan saya mau diapa-apakan, silakan enggak apa-apa. Sholat dua rakaat. Ketika sholat itu dipotong kakinya. Tidak ada mengadu, merintih, teriak, nangis, tidak ada. Itulah orang-orang yang sholatnya sudah sampai kemana? Batin. Tidak sholat dengan suara mercon. Riwayat ini ibu cus apa jadi goreti nanti ketemu gengon. Ya enggak? Iya. Jangankan suara kayak gitu, cuma suara ngeong. Aduh, kayak greh, kayak urung dientas kayak pas lagi sholat. Masya Allah. Mari kita lihat salah satu teladan dari salah seorang ulama kita. Beliau seorang ulama yang bernama Hatim. Namanya siapa? Hatim. Hatim Al-Asam. Seorang ulama yang wafat pada tahun 237 Hijriah, abad ketiga. Ulama hidup pada abad ketiga. Dia seorang ahli ibadah yang terkenal di zamannya. Suatu hari beliau didatangi oleh sahabatnya yang bernama Isam. Namanya siapa? Isam. Isam ini bertanya kepada Hatim, sang ahli ibadah. Kata beliau, bagaimana sih cara engkau sholat? Bagaimana cara engkau sholat? Kata Hatim, "Idza ja'at waqtu sholati qumtu fa atawaddau wudu'an zahiran wa batinan." Kalau datang waktu sholat, maka aku akan berwudhu sebelum sholat. Wudhu lahir batin. Apa kata beliau? Wudhu lahir batin. Baru dengar kan? Selama ini kita dengar mohon maaf lahir batin. Ternyata ada wudhu lahir batin. Apa itu? Kata beliau, yang nanya tadi namanya siapa? Isom. Isom heran kan? Sama Isom juga baru dengar wudhu lahir batin gitu. Dia nanya, wudhu batin itu apa? Wudhu batin itu apa, wahai Hatim? Sebelum menjelaskan tentang wudhu batin, beliau menjelaskan terlebih dahulu tentang wudhu lahir. Adapun wudhu yang zahir setelah lahiriah adalah aku membasah anggota tubuhku dengan air, sebagaimana yang semuanya sudah tahu. Itu wudhu lahirnya. Basuh muka, basuh tangan, kaki, muka, kepala dan seterusnya, kumur-kumur, masukkan air ke hidung dan seterusnya. Itu wudhu lahir saya. Adapun wudhu batin, kata beliau, aku akan membersihkan anggota tubuhku dengan taubat, penyesalan, serta melepaskan kecintaan kepada dunia, kecintaan kepada pujian dari makhluk, dan kecintaan terhadap jabatan. Makanya ketika sholat itu lepas semuanya itu pikirannya, pikiran jabatan, kecintaan dunia, sebagaimana dipraktekkan oleh sebagian sahabat yang kaya raya. Beliau masuk ke masjid, gimana sih kamu kok ketika sholat gak mikirkan hartamu? Kata beliau, ketika saya masuk masjid sambil melepaskan sandal saya lepaskan seluruh pikiran saya tentang dunia. Bisa gak? Insya Allah. Jadi masuk masjid itu pikirannya pop yang ditinggal. Jadi kalau nyopot sandal, nyopot itu nyopot pikiran. Nyopot pikiran tentang dunia. Itulah wudhu batin saya, kata beliau. Jadi sambil saya berwudhu lahir, saya bersihkan anggota tubuh saya juga bersihkan tubuh saya dari dosa-dosa, dari kecintaan kepada dunia, dari dosa-dosa. Dengan bertaubat, saya bersihkan tubuh saya dari kedengkian sesama muslim. Masya Allah. Jadi masuk ke masjid itu dalam keadaan power yang full, ya. Baterainya full bersih gitu loh. Terus kata beliau, kemudian setelah itu selesai wudhu, aku melangkahkan kakiku ke masjid. Ketika qomat dikumandangkan, aku bentangkan seluruh tubuhku. Aku luruskan, aku tenangkan seluruh tubuhku, kemudian aku hadapkan diriku ke arah Ka'bah. Dalam keadaan aku merasakan bahwa Allah melihatku. Surga di kananku dan neraka di kiriku, serta malaikat pencabut nyawa, aku merasakan ada di belakangku. Apa tadi katanya? Lagi dilihat Allah. Surga di kanan, neraka di kiri. Di belakang malaikat pencabut nyawa siap untuk mencabut nyawa. Itulah yang aku hadirkan ketika aku sholat. Dan seakan-akan aku berdiri di atas sirat. Jembatan. Ini saya lagi berdiri di atas jembatan ini. Di bawah saya ada neraka. Dan aku hadirkan perasaan bahwasannya salat yang ku kerjakan ini adalah salat terakhirku sebelum aku menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu aku berniat dan bertakbir dengan ihsan, sebaik-baiknya aku bertakbir. Aku baca Al-Qur'an dengan perlahan dan penghayatan. Kalau kita kan saking afale cepetnya pol. Sampai akhirnya keluarnya bacaan itu otomatis. Saking hafale. Ya tidak lepas dari trio kul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu tok bolak-balik. Kata beliau, aku berusaha untuk membaca bacaan Al-Qur'an yang aku baca di salat dengan perlahan dan penuh peresapan. Setelah itu aku rukuk dengan tawaduk kepada Allah. Rukuk dengan merendahkan diri kepada Allah. Dan aku sujud dengan penuh ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Aku letakkan kepalaku serendah-rendahnya di hadapan Allah. Dan aku bertasyahud dengan penuh pengharapan. Dan mengucapkan salam dengan ikhlas. Dan inilah cara sholatku selama 30 tahun. 30 tahun sholatnya kayak gue terus. Kita bisa sekali saja seperti itu. Masya Allah itu. Berarti sholat itu bukan cuma gerakan apa? Lahir. Gimana Ustaz caranya Ustaz? Belajar, belajar, baca, dengerin pengajian. Bukan berarti yang ngomong ini sudah sholat lahir batin. Sama, saya kayaknya jenengan sama saja lah. Kita sama-sama berusaha untuk memperbaiki diri. Ada pengajian judulnya sholat lahir batin. Pengajian judulnya sholat lahir batin. Saya nyampaikan pengajian itu setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Jam 5.15 sampai ya jam 6.15 gitulah. Sekitar 1 jam. Habis subuh jam 5.15 sampai jam 6.15. Disiarkan di Radio Insani. Gelombang 88 FM. Atau yang punya TV bisa dilihat di Insan TV. Setiap hari Jumat jam 5.15 sampai 6.15. Di situ ya pelan-pelan kita jelaskan. Mulai dari wudu yang kemarin sudah saya jelaskan. Wudu itu yang tadi saya katakan wudu lahir batin itu kayak apa. Gerakannya yang sesuai dengan tuntunan. Kemudian apa dibalik kita membasuh wajah, apa dibalik kita membasuh kaki, apa dibalik kita kumur-kumur, hikmahnya apa. Kemudian mulai dari niat, takbiratul ihram, sekarang besok ini, hari Jumat besok ini lagi mulai membahas masalah Al-Fatihah. Kemarin baru selesai membaca basmalah. Pelan-pelan sajalah, nah pelan. Pelan-pelan saja, sedikit-sedikit kita ambil, kita kupas, kita perbaiki. Karena memang itu membutuhkan perjuangan yang panjang. Sebagian ulama kita mengatakan, saya berusaha keras supaya khusyuk di dalam sholat saya berjuang selama 20 tahun. Setelah 20 tahun saya baru merasakan nikmatnya sholat. 20 tahun berikutnya. Butuh waktu lama enggak? Lama. Supaya kita tidak mempersembahkan apa tadi? Bangkai sama Allah Subhanahu wa taala. Maka salat itu harus diperhatikan lahir dan batinnya. Ada sebagian orang lahirnya tidak, batinnya juga tidak. Lahirnya cepat tepol seperti yang saya sampaikan tadi. Dan batinnya juga. Ya kalau sudah lahirnya kayak gitu bagaimana batin? Batinnya. Telat-telat sholatnya. Suka ngundur-ngundur waktu. Ketika ngundur-ngundur waktu itu diingatkan ngeles lagi. Sudah diingatkan ngeles pula. Katanya kan kita punya dalil untuk ngundur waktu sholat. Itu hadis Nabi kalau sudah datang waktu makan. Makan dulu baru. Baru sholat kata dia. Itu kita punya dalil mundur sholat, makanya masjid-masjid kita kan sepi-sepi kan, karena kita pada makan. Kita punya dalil, hadisnya sahih itu. Ngeles. Diingatkan malah ngeles. Ustaz, itu apa enggak ada hadisnya? Ada hadisnya, betul ada. Tapi kalau baca hadis itu jangan cuma satu. Jangan cuma satu. Dibaca hadis yang lain. Kemudian dilihat keterangan para ulama kayak apa. Jadi jangan merasa kita ini udah pinter banget sampai enggak butuh untuk melihat keterangan para ulama tentang hadis-hadis itu. Itu hadisnya kayak apa Ustaz bunyinya? Hadis dalam Sahih Muslim. Yang nyuruh supaya kalau datang waktu makan supaya kita makan dulu. Hadis dalam Sahih Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza hadaral asya'u wa uqimatis salatu fabda'u bil asya'. Kata beliau kalau makan malam sudah dihidangkan. Perhatikan baik-baik redaksinya, kalau sudah dihidangkan. Udu nembe goreng. Ngenten ini suwe Mas, nembe goreng. Makanan sudah siap di atas meja lah katakanlah. Sudah siap itu makanan. Semuanya sudah siap. Orang jadikan nyambel, orang jadikan goreng kerupuk, orang jadikan apa. Siap sudah siap semuanya. Kemudian terdengar qomat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fabda'u bil asya." Mulailah dengan makan terlebih dahulu. Hadis riwayat Muslim sahih. Alhamdulillah. Ini baru satu hadis. Kita dengarkan hadis yang lain. Hadis dari seorang sahabat yang bernama Amr ibn Umayyah. Kata beliau, pada suatu hari aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memotong daging dengan pisau, motong daging kambing. Sudah siap saji, tinggal makan. Lagi motong daging kambing. Tahu-tahu terdengar suara qomat. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Diceritakan oleh sahabat yang melihat dengan mata beliau sendiri, fa'alqaha wassikina allati kana yahtazzu biha. Nabi SAW letakkan daging dan pisau yang dia gunakan, thumma qama fa shalla, cepat-cepat salat. Hadis sahih riwayat Bukhari. Sing di ayo. Itulah pentingnya membaca hadis enggak cuma satu. Kontradiktif enggak Ustaz? Apakah bertentangan Ustaz? Satunya nyuruh supaya makan dulu. Satunya Nabi SAW malah sholat dulu. Padahal beliau sudah motong. Para ulama menjelaskan, ini pentingnya kembali kepada keterangan ulama. Kata mereka, kalau kondisinya kita lagi lapar banget. Kondisinya lagi lapar banget. Makanan sudah siap di depan kita dan makanan itu sangat menggiurkan. Kalau sampai kita tidak nyicipi ketika sholat itu pikirannya soto karo bakso. Sehingga sholat Allahu Akbar seroto. Ruku bakso. Salam sate. Kalau kondisinya seperti itu, dan ini hadis tadi yang Sahih Muslim itu berbicara tentang orang sedang puasa. Orang sedang, waduh habis waktunya. Jadi inti jawabannya adalah bahwa itu adalah buat mereka yang bukan puasa, buat mereka yang sedang lapar, kemudian kalau sholat itu akan kepikiran, dan itu tidak boleh dijadikan sebagai kebiasaan saben hari kayak gitu. Ayo siapkan siwan. Pas azan, ayo siapkan. Lu saben sholat masa kayak gue. Ya, jadi tidak setiap itu hanya insidental. Hanya insi. Semoga bermanfaat buat kita semua. Tanya jawab nanti kita akan buka insyaallah setelah salat Isya dengan izin Allah tabaraka wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.